just on your phone, jangan kau bohong. Just on your phone, jangan kau bohong. Jangan kau bohongiku, jangan permainkanku. Ku tahu kau telah mendua, ku tahu semua tentang dia. Takkan memaafkanmu, meski kau membujukku. Terserah mau bilang apa, takkan ada yang percaya. Kesabaranku kau uji, sungguh kau tak peduli. Kau tak peduli, kau tak peduli. Kau tahu begini, aku pun tak peduli. Ku tak peduli, ku tak peduli. Sikapmu boleh buat jika itu mau. Tak sadarkah kau kebohonganmu itu? I don't even care, I don't even scared. Kau pikir aku takkan bisa, mulutmu berbisa. Kau binasa. Coba lihat saja siapa nanti yang tertawa. Kecewa jelas kau pancarkan dari mata. Now kau pikir diriku akan menangis. Terus menangis mengemis cinta yang sadis. Please song, kau lebih tampan. Kau coba buatku sirik, itu tak mempan. Ya sirik itu kamu, cause you know you wrong. Kau bohongi hatimu takkan menolong. Yeah. But I so just sing this song. Sikapmu dam di dam di dam di dam di eh.